Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji makna nama Allah As-Sami' yang maha mendengar. Hari ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu buah manis mengimani nama Allah As-Sami'. Namun sebelum kita memasuki tema tersebut, ada sedikit yang tersisa dari apa yang disampaikan oleh penulis tentang makna nama Allah As-Sami' halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif asy-syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Junayl hafizahullah ta'ala. Wa sam'uhu ta'ala naw'an. Ahaduhuma sam'uhu jami' al-aswati adh-dhahirati wal-batinah al-khafiyyati wal-jariyah wa ihatatuhu at-tammah biha. والثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم. Beliau ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang beliau telah sampaikan, bahwa ketika berbicara tentang maha mendengarnya Allah, maka maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah mendengar segala suara. Inilah arti maha mendengar. Makna yang pertama, bahwa Allah itu mendengar segala suara. Makna yang kedua adalah Allah mengabulkan doa para hambanya. Allah mengabulkan doa para hambanya. Jadi As-Sami' maha mendengar itu maknanya ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Allah mendengar semua suara. Yang kedua apa maknanya? Allah mengabulkan doa para hambanya. Jadi ketika kita membaca, mendengar, menyimak nama Allah As-Sami', maka bisa bermakna yang pertama tadi, mendengar semua suara, baik itu suara yang keras maupun suara yang lirih. Kemudian makna yang kedua adalah maha mengabulkan doa. Bahkan di sini, yang kadang-kadang kurang kita resapi, fayujibuhum wa yuthibuhum. Jadi Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita dan memberi pahala atas doa yang kita panjatkan. Jadi kita ketika berdoa itu mendapat keuntungan ganda. Yang pertama apa? Dikabulkan. Yang kedua, dikasih pahala. Jenengan bayangkan coba, minta ya, doa itu kan minta. bukan hanya dikabulkan permintaan kita, tapi juga dikasih pahal. Contoh. Jangan minta panenannya berhasil, ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini panenannya berhasil, ya Allah. Ya Allah. Dikabulkan sama Allah. Panenannya berhasil. Plus. Plus. Dapat pahala. Ini kan untung dunia akhirat. Ya. Bahkan seandainya permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah. Seandainya permintaan kita belum dikabulkan sama Allah. Maka ingat, pahala tetap dikasih sama Allah. Walaupun permintaan kita belum dikabulkan sama Allah. Sehingga doa itu tidak ada ruginya. Doa itu tidak ada ruginya. Makanya para ulama dahulu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat dan ulama, mereka itu ketika berdoa enggak terlalu mikirin, enggak terlalu jadi beban dikabulkan atau tidak. Buat mereka yang terpenting adalah saya menjalankan ibadah. Namanya apa? Doa. Fa innahu la yahummuni al-ijabah wa innama yahummuni du'a. Yang penting buat saya itu bukan apakah doa saya dikabulkan. Yang penting buat saya sudah berdoa. Karena ketika saya berdoa, berarti saya menjalankan perintah Allah. Masalah kemudian Allah akan mengabulkan atau tidak, terserah Allah. Kenapa demikian? Kenapa Umar bin Khattab dan para ulama kita itu enggak terlalu menjadikan dikabulkan tidaknya doa itu sebagai beban? Karena buat mereka, Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Allah itu pasti menakdirkan yang terbaik. Kalau doa kita dikabulkan berarti itu yang terbaik. Kalau doa kita belum dikabulkan berarti itu juga yang terbaik. Sehingga mereka itu plong. Level ini yang kebanyakan kita belum sampai. Buat kita, saya dan jenengan, masih mikirin dikabulkan atau enggak? Wah, masih banget. Buktinya apa? Ketika enggak dikabulkan doanya berhenti. Itu bukti kita ini masih mikirin dikabulkan tidaknya doa kita. Kalau orang berpikir yang penting berdoa, walaupun belum dikabulkan sama Allah, dia akan tetap berdoa. Karena saya berdoa, tujuan utamanya menjalankan perintah Allah. Udu'uni. Allah kan nyuruh demikian. Udu'uni. Berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Aku akan kabulkan. Ustaz, Allah kan janji mau mengabulkan. Tapi kenapa ada yang belum dikabulkan? Ini yang nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Ya. Maka jangan pergi kalau belum selesai. Ya. Jadi Allah berjanji akan mengabulkan. Tapi kenapa ada yang belum dikabulkan? Apakah Allah na'udzubillah ingkar janji? Tidak mungkin. Nanti kita akan jelaskan. Kenapa demikian? Lanjut. Min atharil imani bihadzal ismil karim. Awalan, ithbatu sifatis sam'i lillahi ta'ala kama yaliqu bi'azamatihi subhanahu wa jalalih min ghairi tamthilin wala tahrifin wala takyif. Min atharil iman bi hadzal ismil karim, buah mengimani nama Allah As-Sami'. Di sini dibawakan tiga buahnya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah memiliki pendengaran yang sempurna. Ini adalah buah yang pertama. Meyakini bahwa Allah memiliki pendengaran yang sempurna. Jadi ketika kita mendengar nama Allah As-Sami, membaca nama Allah As-Sami, Maha Mendengar, maka buah pertama yang akan kita petik adalah kita punya keyakinan bahwa Allah itu punya pendengaran yang sempurna. Pendengaran yang sempurna itu yang bagaimana? Kama yaliku bi'azamatihi subhanahu wa jalalihi. Pendengaran yang sempurna adalah pendengaran yang cocok dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi karena Allahnya sendiri maha agung, maka pendengarannya pun juga maha sempurna. Berarti kalau maha sempurna, tidak ada satu suara pun yang luput dari pendengaran Allah. Selirih apapun suara tersebut. Tidak ada satu suara yang luput dari pendengaran Allah, selirih apapun suaranya. Itu namanya pendengaran yang sempurna. Min ghairi tamtsilin wala tahrifin wala takyif. Dan keimanan kita tentang pendengaran Allah itu tidak boleh kita bayangkan seperti apa bentuk pendengaran Allah. Juga tidak boleh kita samakan, mirip-miripkan pendengaran Allah dengan pendengaran siapa? Manusia. Masih ingat kemarin kenapa? Tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kenapa? Karena itu adalah penghinaan. Kenapa bisa penghinaan? Karena Allah maha sempurna. Makhluk penuh dengan kekurangan. Bagaimana mungkin yang maha sempurna diserupakan dengan yang penuh dengan kekurangan? Itu adalah penghinaan. Kemudian apa kata beliau? Ya, wala tahrifin, dan tanpa diubah-ubah. Jadi ada sebagian orang ketika mendengar nama Allah As-Sami', katanya bukan maha mendengar tapi maha mengetahui. Itu namanya mengubah-ubah. Maha mendengar ya maha mendengar. Maha mengetahui ada sendiri. Maha mengetahui nama Allah apa? Al-Alim, ada sendiri. Ini dua nama yang berbeda. Dan tentu lebih sempurna yang maha mendengar plus maha mengetahui itu lebih sempurna daripada yang cuma maha mengetahui dan tidak mendengar. Saya tanya sama jenengan. Orang yang tuli. Dia tidak apa? Mendengar. Dia mengetahui sesuatu atau tidak? Mengetahui. Lebih sempurna mana? Orang yang mengetahui dan bisa mendengar, atau orang yang cuma mengetahui saja dan tidak mendengar? Lebih sempurna mana? Yang dua-duanya. Ini manusia loh. Allah itu maha sempurna. Berarti semuanya Allah punya. Allah maha mengetahui iya. Allah maha mendengar iya. Allah maha melihat iya. Karena itulah salah satu bukti kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan termakan pemahaman yang mengatakan, oh itu bukan mendengar, tapi mengetahui. Enggak, mengetahui ada sendiri. Ya, Asmaul Husnanya ada sendiri, yaitu Al-Alim. Ini adalah pelajaran atau buah yang pertama. Buah yang kedua. Nah. Tanian. muraqabatullahi azza wa jalla fima yaquluhu lisan sawa'un asarra al-qawla aw jahara bih wa sawa'un kana dhalika fi jama'atin aw fi khalwah wa hadha al-iman yuthmiru fil qalbi al-khawfa min Allah azza wa jalla wal muhafazata 'ala al-lisan min an yantiqa bima yuskhitu Allah ta'ala. Allah ta'ala yasma'u dhalika wal malaikatu taktubuhu. Yang kedua, buahnya adalah selalu menjaga lisan. Selalu menjaga lisan. Kata penulis tsanian, buah yang kedua, muraqabatullahi fima yaquluhul lisan. Buah yang kedua, kita selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita. Sawa'un asarral qawla au jahara bih. Entah itu ngomongnya dengan suara yang lirih atau dengan suara yang keras. Sawa'un kana dhalika fi jama'atin au fi khalwah. Entah itu ngomongnya di depan orang banyak atau ngomongnya sendirian. Ya. Ngomong sendirian kayak ngapa? Ya, ngomong sendirian itu ya bisa rekaman, ya. Enggak ada orang tapi dia merekam suara, bisa. Ya. Itu semuanya diketahui sama Allah Azza wa Jalla. Karena diketahui sama Allah, wa halal imanu yuthmiru fil qalbil khaufa min Allah. Karena apapun yang kita ucapkan itu didengar sama Allah, maka kita pun akan merasa takut ketika akan ngomong sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, ngerasani. Apa? Ngerasani. Menggunjing orang itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah? Dibenci. Maka walaupun teman kita yang kita gunjing itu gak tahu bahwa kita gunjing dia, kita tetap akan menghindari perbuatan tersebut. Karena buat kita, sekedar Allah tahu apa yang kita omongkan itu sudah cukup untuk menahan lisan kita agar ini tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mengimani nama Allah As-Sami', setiap dia akan ngomong, dia mikir, apakah omongan saya ini diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla atau justru dibenci sama Allah? Ngomong sama istri, walaupun tidak ada mertua. Ada sebagian suami kalau ada mertua, Masya Allah, boleh ngomong lembut banget. Begitu mertua pulang, nembe metu apa nih? Hah? Asli nih. Ngomongnya kasar. Sebagian ayah, sebagian ibu, kalau ada tamu, ya Allah, boleh ngomong karo anaknya lembut banget. Begitu tamu naik Bali, priwe, langsung keton, asli nyentak-nyentak, marah-marah. Ya. Ini berarti belum mengimani nama Allah, napa? As-Sami'. Jadi jenengan itu kalau sudah belajar As-Sami', itu harusnya perilakunya berubah. Harusnya perilakunya berubah. Semakin hati-hati ketika berbicara, entah itu dengan istri, dengan suami, dengan anak, apalagi dengan orang tua. Jadi sopan santun kita, kelembutan tutur kata kita itu lillah. Karena sinten? Allah. Dan itulah yang akan berpahala. Jadi kalau sekedar lemah lembut untuk menarik hati konsumen, ya, karena dia jualan atau sales, sales kan masya Allah kan ngomong kejen, masya Allah tertata gitu ya, halus lembut, ya, menyihir, ya, menyihirnya apa? Ya, calon pembelinya. Tapi lembutnya dia, tutur katanya yang sopan itu, lillah, karena Allah, atau karena golek duit? Teller, apa? Teller. Atau pramuniaga, atau apalah. Orang yang memang harus interaksi dengan orang lain. Itu kan masya Allah. Kita baru datang aja, baru datang. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Padahal nggak kenal. Ketika dia pulang ke rumah, suaminya baru pulang dari kantor. Apa yo kayak gitu ngomongnya? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Gitu. Itu kalau etika kayak tadi itu diterapkan lillahi ta'ala kepada suami, kepada anak, wah itu dahsyat itu. Rumah tangganya akan sangat apa? Harmonis. Tapi sayangnya, keramah tamahan itu justru malah diterapkan kepada orang yang tidak dia kenal sama sekali. Salah enggak? Ramah sama orang yang enggak kenal. Salah. Hah? Yang salah apa? Yang salah kenapa ramahnya cuma sama orang yang enggak dikenal? Sama orang yang dikenal bahkan belahan jiwanya. Suaminya sendiri. Atau istrinya sendiri. Kenapa enggak ramah? Lebih besar mana haknya? Haknya suami, haknya istri, atau haknya konsumen? Lebih besar mana haknya? Suami, istri itu haknya lebih besar. Orang tua itu haknya lebih besar. Anak itu haknya lebih besar. Maka mengimani bahwa Allah itu maha mendengar akan melatih kita untuk hati-hati dalam berbicara. Setiap akan berbicara, dia akan pikirkan bahwa ini kira-kira dibenci sama Allah apa enggak. Kalau dibenci, maka diam. Enggak jadi. Kata beliau, wal muhafazatu 'ala lisan min an yantiqa bima yusqitu Allah. Wallahu ta'ala yasma'u dhalik. Wal malaikatu taktubuhu. Dia berusaha untuk menjaga lisannya karena dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apapun yang dia ucapkan dan malaikat menulis apapun yang dia ucapkan. Dan ini sangat mengerikan ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membeberkan buku catatan amalan kita. Kamu pernah mengatakan A, kamu pernah mengatakan B di hari A, tanggal sekian, jam sekian. Itu mengerikan. Momen yang sangat mengerikan adalah ketika kita dipanggil sama Allah kemudian dibeberkan apa yang pernah kita ucapkan dan yang pernah kita lakukan, lalu dikonfirmasi oleh Allah. Benar kamu telah mengucapkan ini. Benar kamu telah melakukan ini. Kita enggak punya jawaban kecuali iya. Enggak mungkin kita ngomong enggak, enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin kita ngomong enggak? Karena malaikat itu enggak pernah salah ketika nulis apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Malaikat itu super teliti. Enggak pernah lupa, enggak pernah salah. Orang lain ngomong yang ditulis kita, enggak pernah. Maka ketika kita dikonfirmasi oleh Allah Azza wa Jalla, apakah pernah kamu mengucapkan ini, itu, melakukan ini, melakukan itu, maka jawaban cuma iya, iya, iya, iya. Dan berapa umur kita? Lantas berapa kalimat yang sudah kita ucapkan? Berarti akan berapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah kepada kita? Jenengan pernah ngitung enggak sehari ngomong berapa kalimat? Pernah? Bisiki bela. Saya, nyong. Ketika ceramah kayak gini, ngomong berapa kalimat? Pernah ada seorang santri, saya minta tolong untuk mentranskrip satu ceramah. Itu ternyata bisa 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar. Itu berat pertanggungjawabannya. Jadi ustadz gue angel. Enak kayak jenengan. Ya. Jenengan cuma dengerin kan ya. Saya ngomong ini bebannya berat. Karena setiap kata nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Alhamdulillah nyong untuk ustaz. Ya, nanti ketika jenengan pulang ketemu istri, ngomong itu dicatat sama mereka. Jadi jangan mentang-mentang jamaah terus bebas gitu. Enggak. Nanti jenengan pulang ketemu bapak, ketemu ibu, ngomong apa ditulis sama mereka. Terus gimana Ustaz? Apa yang mesti kita lakukan? Kita menghindari proses hisab itu enggak bisa. Enggak mungkin. Karena semua kita akan mengalami proses itu. Maka yang bisa dilakukan adalah meminimalisir. Apa? Meminimalisir. Meminimalisir apa? Meminimalisir omongan-omongan yang akan merepotkan kita nanti saat hisab. Caranya bagaimana Ustaz? Ya tadi sudah saya sampaikan. Mikir dulu sebelum ngomong. Mikir. Jadi ada ngomong disit, nembe apa? Mikir. Jangan mukuli istri baru mikir. Aduh, aku kenapa ya ngantemi bojoku? Sebelum mukul, mikir. Bukan mukul dulu baru mikir. Latihan mengontrol lisan kita. Masa sebenarnya ngomongnya pegat, pegat, pegat. Baru gue nambah teka Ustaz, aku harus ngomong pegat Ustaz. Nah, mau sedurungnya ngomong, orang mikir di situ apa? Latihan mengontrol, mengontrol lisan kita. Ini selain akan meringankan beban kita di hadapan Allah, juga akan menghindarkan kita dari banyak masalah di muka bumi ini. Karena masalah-masalah itu terjadi, seringkali gara-gara kita tidak bisa mengontrol apa? Lisan kita. Wa hal yakubun nasu finnari illa hasaidu al-sinatih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kebanyakan orang kejeblos ke neraka itu akibat lisan mereka? Jadi lisan ini banyak menyebabkan orang masuk neraka. Ini buah yang keberapa? Dua. Apa yang pertama? Meyakini bahwa Allah memiliki pendengaran yang sempurna. Yang kedua, selalu menjaga lisan. Yang ketiga, enam. Salitan, al-luju'u ila Allah Azza wa Jalla wa su'aluhu subhanahu min hajati dunya wal akhirah. Fahuwa sami'u li du'ai ibadihi sirrihim wa najwahum. Wahuwa sami'u bima'na al-mujib. المجيب لدعائهم والمفرج لكرباتهم وهذا المعنى من معاني السميع يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله تعالى وحسن الظن به سبحانه والرجاء فيما عنده وعدم الملل من دعائه أو اليأس من رحمته. نعم. Yang ketiga buahnya adalah selalu berdoa dan meminta kepada Allah dalam setiap kebutuhan. Saya ulangi, selalu berdoa dan meminta kepada Allah dalam setiap kebutuhan. Kebutuhan duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya. Kebutuhan kita banyak apa sedikit? Banyak. Jenengane wong urip ya akeh hajate. Maka keimanan kita bahwa Allah As-Sami' Maha mendengar, dan salah satu maknanya apa Maha mendengar? Maha mengabulkan. Keyakinan kita bahwa Allah Maha mengabulkan akan membuahkan sebuah perilaku dalam keseharian kita. Hajat apapun mintanya sama Allah. Dan ini harus latihan. Harus apa? Latihan. Kalau kita tidak latihan, kita baru sadar, oh selama ini apa-apa mesti njaluk emang. Menungsa apa-apa mesti mintanya ke manusia. Istri kehabisan duit minta kepada siapa? Suami. Suami kehabisan duit. Priwe. Mikir golek utangan kan? Utangan ke siapa? Pada Allah. Teman. Ya, saudara. Sing parah kowe golek utangan riba. Ini parah ini. Ya. Anak pengen sesuatu mintanya kepada bapak atau ibu. Ini karena kita kebiasaan butuh apa-apa mintanya kepada manusia. Padahal kata para ulama kita apa? Man minna yas'alullaha hajatahu qabla an yas'alna. Siapakah di antara kita ketika ada keperluan sebelum minta kepada manusia, minta dulu kepada Allah. Jadi bukan berarti enggak boleh istri minta nafkah kepada siapa? Suami. Bukan berarti orang anak enggak boleh minta sangu kepada siapa? Bapak atau ibu. Tapi siapa di antara kita ketika ada keperluan yang dipikir Allah? Siapa? Dan ini harus kita biasa. Harus kita biasa. Makanya Imam Ahmad rahimahullah kata beliau, hari yang terbahagia, hari yang paling membahagiakan saya adalah hari ketika kantong saya kosong dari uang. apa? Hari yang paling membahagiakan Imam Ahmad adalah kapan? Ketika kantong kosong blong dari uang. Kalau itu buat kita hari yang paling apa? Hari yang paling mengenaskan. Buat Imam Ahmad itu hari yang paling membahagiakan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa? Apa beliau gak butuh duit? Butuh. Kenapa itu hari yang paling membahagiakan? Karena saat itu dia akan melipat gandakan tawakal, melipat gandakan doanya, melipat gandakan ketergantungannya kepada sinten? Allah. Ini yang membuat beliau bahagia. Karena hari itu dia merasakan nuansa keimanan kepada Allah yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi ketika jenengan itu berdoa, berdoa, berdoa, dan doanya khusyuk, sholatnya khusyuk, ngajinya khusyuk, jenengan akan mendapatkan ketenangan batin yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Dan itu tidak dijual di mall. Ketenangan batin itu tidak ada yang jual. Dan belum tentu orang yang kaya raya itu bisa tenang. Sebagaimana orang yang miskin belum tentu tenang. Ya, jadi jangan, oh iya wong sugih ora tenang. Terus jenengan kere tenang. Ya belum tentu juga. Ya, karena ketenangan itu bukan diukur dari kaya miskin, bukan. Dari ibadahnya. Orang kaya tenang ada gak? Orang kaya tenang ada gak? Ada. Karena dia rajin ibadah. Orang miskin tenang ada gak? Ada. Karena dia rajin ibadah. Jadi kembalinya itu bukan dia miskin atau kaya. Kembalinya dia itu beribadah atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. وَهُوَ السَّمِيعُ بِمَعْنَ الْمُجِيبُ لِدُعَائِهِمْ الْمُفَرِّجُ لِكُرُبَاتِهِمْ. Jadi salah satu makna as-sami' adalah maha, apa tadi? Mengabulkan. وَهَذَا الْمَعْنَى مِنْ مَعَانِ السَّمْعِ. Keimanan kita bahwa Allah itu maha mengabulkan doa. يُسْكِبُ فِي الْقَلْبِ الطُّمَأْنِينَةَ. Akan menumbuhkan di dalam hati kita perasaan tenang. Kie singgolet apa? Ketenangan. Allah itu maha kaya, maha dermawan, maha mengabulkan. Kenapa kita bingung memikirkan masa depan kita? Kenapa? Wong rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah. Dan Allahnya maha kaya, maha dermawan, maha mengabulkan. Terus apa yang membuat hati kita gelisah? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Segane ora ana, Ustaz. Kerja. Hasilnya serahkan sama Allah. Ustaz, kalau saya kerja, sehari untungnya 20.000, hanya cukup untuk makan hari itu. Besoknya gimana, Ustaz? Kerja lagi. Jadi enggak harus kita kerja itu bisa menghasilkan duit untuk makan berapa? Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kita bisa kerja, dapat duit untuk makan hari itu. Itu adalah kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa. Man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, fa ka'anna mahiza lahu dunya bihadafiriha. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang tubuhnya sehat. Apa? tubuhnya sehat. Bisa tenang tinggal di rumah. Gak ada pesawat musuh terbang, muter-muter, tenang. Gak ada perang. Bisa tidur di rumah. Dan punya makanan untuk hari itu. Sehat, tenang, punya makan untuk hari itu, satu hari. Faka'annama hizalahu dunia. Maka seakan-akan orang ini sudah punya dunia seisinya. Karena dari dunia itu yang dicari cuma itu. Tenang, apa? Sehat, bisa makan. Makanya burung hidupnya tenang. Kenapa? Karena burung gak pernah bawa karung ketika keluar dari. Yang penting buat burung apa? Hari itu bisa makan. Dan Nabi SAW mengumpamakan ketawakalan seorang muslim seperti tawakalnya siapa? Burung. Wa husna dhanni bihi subhanah, dan perasaan prasangka baik kepada Allah. Ini yang akan saya terangkan tadi, saya janjikan. Katanya Allah akan mengabulkan, kenapa doa kita belum dikabulkan. Ketika doa kita belum dikabulkan, maka kita harus berhusnudzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Gimana Ustaz? Oh, enggak dikabulkan kok berprasangka baik? Karena Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Orang berdoa itu kemungkinannya ada tiga. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ditabung sebagai pahala. Berapa kemungkinan orang berdoa? Tiga. Apa yang pertama? Dikabulkan sesuai permintaan. Yang kedua, diganti oleh Allah. Yang ketiga, disimpan sebagai pahala. Yang pertama, dikabulkan sama Allah sesuai permintaan. Jenengan berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya bisa dapat duit 100.000. Itu isi doanya jenengan. Maka alternatif yang pertama apa? Dikasih sama Allah 100.000. Dan ini biasanya momen yang paling menyenangkan, betul? Ya. Yang kedua, diganti sama Allah. Diganti apa? Contoh, dihindarkan dari musibah. Dihindarkan dari musibah. Dengan jualan, sebenarnya takdir Allah itu, hari itu jenengan ketika jualan keserempet motor. Dan gara-gara keserempet motor itu, maka bakalan masuk rumah sakit. Dan selesai ditangani sama rumah sakit, ditagih berapa? 100.000. Berhubung jenengan hari ini berdoa sama Allah, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa jenengan diwujudkan dengan selamatnya jenengan dari kecelakaan itu. 100.000-nya diganti dengan apa? Selamat dari kecelakaan. Baik atau tidak? Baik. Wis kaya ben jenengan milih. Diwe duit 100.000 keserempet, duitnya gue bayar. Apa jenengan milih wis ora usah keserempet, duit 100.000 ne ora oleh. Jenengan milih sing endi? Ora keserempet, oleh duit 100.000. Menungsa, menungsa. Enggak, kalau pilihannya cuma dua, jenengan milih mana? Ya milih selamat lah. Apa enaknya dapat duit 100.000, keserempet, terus duitnya buat bayar? Apa enaknya? Kan mesti kan ada luka-lukanya, kan luka-lukanya enggak mungkin sehari. Kan enggak enak. Maka berprasangka baik terus kepada sinten? Yang ketiga apa? Akan disimpan sebagai pahala. Dan yang ketiga ini berarti kan dikabulkan enggak sama Allah permintaannya, diganti juga enggak, tapi disimpan sebagai pahala. Dan pahala ini lebih mahal daripada 100 ribu. Karena 100 ribu itu habis. Jangan punya duit 100 ribu, tahan berapa hari? Kita belanja sehari langsung habis 100 ribu. Pahala. Pahala. Akan kita nikmati selama-lamanya. Makanya Umar bin Khattab gak terlalu memikirkan dikabulkan atau tidak. Karena buat beliau yang penting sudah berdoa, punya tabungan apa? Pahala. Husnudzon. Berprasangka baik kepada sinten? Kepada Allah. Warraja fima inda wa adamul malal min du'ai. Selalu berharap kepada Allah. Gak bosan dalam berdoa. Gak bosan dalam berdoa. Jadi salah satu faktor menyebabkan doa kita ditolak karena kita enggak sabaran. Maka terus berdoa. Awil ya'si min rahmati. Atau putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Jadi keyakinan kita bahwa Allah Maha mengabulkan membuat kita tidak bosan berdoa dan tidak gampang putus asa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan pindah ke nama-nama Allah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Menatap segala pun yang kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.